أوله وآخره أكملت عدة الشهر 30 يوما. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في ثالثة فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال فإن غم عليكم فاقدروا 30، نحو حديث أبي أسامة. وقال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فقال الشهر 29، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقال فاقدروا له ولم يكن 30. وقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال حدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة النافع عن ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29، فإذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال وقال حدثني سالم ابن عبد الله ابن وقال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى بن يحيى قال أخبرنا وقال الآخرون قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع أبا ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه إلا أن يغم عليكم فإن غم عليكم فاقدروا له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر 30 يوما. باب كواجبان برقواسا بلان رمضان لرؤية الهلال، disebabkan melihat bulan sabit. wal fitri li ru'yatil hilal, yakni wujubil fitri li ru'yatil hilal, wajibnya berbuka karena melihat hilal. Wa anna idza ghumma, bahwasanya apabila ghumma terhalang, terhalang tidak kelihatan, fi awwalihi di awalnya, yakni di awal Ramadan, di awal Ramadan berarti di akhir Syaban, wa akhirhi di akhir Ramadan, ukmilat iddatus syahr, disempurnakan bilangan bulan itu, 30 yauman, 30 hari. Jadi konsep untuk masuk ke bulan Ramadan dan keluar bulan Ramadan sudah ditetapkan oleh Nabi. Konsepnya, teorinya atau ya, kaidahnya juga bisa katakan bahwa melihat kepada hilal. Dan ini berbeda dengan masuknya waktu. Masuknya waktu sholat, waktu sholat nih, disebabkan terjadinya perubahan alam. Aqimis sholata liduluki syamsi, kerjakanlah sholat disebabkan tergelincirnya matahari. Tidak disebutkan liru'yati duluki syamsi, karena melihat tergelincirnya matahari. Kalau masuk Ramadan tidak disebutkan wujub shaum Ramadan lil hilal wal fitri lil hilal, tidak. Wajibnya masuk Ramadan karena bulan sabit, dan wajibnya berbuka karena bulan sabit, tidak. Atau litulu'i hilal, atau liwiladati syahr, karena lahirnya bulan, enggak juga. Tapi dikaitkan dengan ru'yatul hilal. Beberapa hadis yang telah dibacakan tadi, ya, 8 hadis yang dibacakan tadi. Hadis yang pertama dengan sanadnya kepada Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu dzakara Ramadan, bahasanya beliau menyebut Ramadan, faqal, lalu beliau mengatakan, la tasumu hatta tarawul hilal, jangan kalian puasa sampai kalian melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarau, jangan kalian berbuka, yakni menyudahi atau menyelesaikan Ramadan sampai kalian melihatnya. Fa in ughmiya alaikum faqdurulah, apabila terhalang terhadap kalian, maka takdirkanlah bagi bulan itu. Apa makna takdir nanti kita akan jelaskan. Hadis yang kedua dengan sanad Mas'ud bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadan fa daraba bi yadayhi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ramadan, lalu beliau memukulkan kedua tangannya. Ya. Fadaraba biyadaihi, dia isyaratkan dengan tangannya, faqala asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha atau hakadha, ya. Nanti wa aqada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bulan itu begini, begini, dan begini. Yani bulan itu boleh jadi 29, boleh jadi 30. Summa aqada ibhamahu fi thalith. Nah, hakadha wa hakadha wa hakadha. Ah. Berarti berapa tuh? 29. Pada yang ketiga kali dia bengkokkan jempolnya. Sumu li ru'yatih, puasalah kalian melihat, karena melihatnya. Wa aftiru li ru'yatih, berbukalah kalian karena melihatnya. Fa in ughmiya 'alaikum faqduru lahu 30. Apabila terhalang terhadap kalian, maka takdirkan baginya 30. Hadis yang ketiga ada dengan sanad yang sama, dia mengatakan fa in ghumma 'alaikum faqdiru 30. Apabila terhalang terhadap kalian, maka ukurkan 30. Dia hadis yang keempat bahwasanya Nabi menyebutkan Ramadan, faqala asyhar 29. Asyhar hakadha wa hakadha wa hakadha. Wa qala faqduru lahu wa lam yaqul 30. Beliau mengatakan asyhar 29, 29. Kemudian asyhar hakadha wa hakadha wa hakadha. Ya. Nabi sebutkan tiga kali tapi tidak disebutkan di sini beliau melipat jarinya jempol. Maka berarti bulan Ramadan itu ada 29, ada 30. Wa qala faqduru lahu, takdirkan untuknya. Wa lam yaqul 30, dia tidak katakan 30. Yang kelima 2499 dari Ibn Umar juga mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamas syahru 29 fala tasumu hatta taraw wa la tuftiru hatta taraw fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu. Ramadan itu hanyalah bulan itu hanyalah 29, maka janganlah puasa sampai kalian melihatnya, janganlah berbuka sampai kalian melihatnya. Apabila terhalang terhadap kalian, maka takdirkan untuknya. Masih dari Abdullah bin Umar, Qala Rasulullah SAW, asyharu tis'un wa isyurun fa in ra'aytumul hilala fasumu. Bulan itu 29. Apabila kalian melihatnya, puasalah. Melihat hilal, puasalah. Wa idza ra'aytumuhu, apabila kalian melihat lagi, yani di akhir Ramadan, fa'aftiru, berbukalah. Fa in ghumma 'alaikum, apabila terhalang terhadap kalian, faqduru lahu aw faqdiru lahu. Maka takdirkanlah untuknya. Yang ketujuh, Masih Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku melihat Rasulullah, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aytumuhu fasumu," apabila kalian melihatnya maka puasalah. "Wa idza ra'aytumuhu fa'tiru," apabila kalian melihatnya maka berbukalah. "Fa in ghumma 'alaikum faqdiru lahu aw faqduru faqdiru lahu." Apabila terhalang terhadap kalian maka takdirkan baginya. Hadis yang ke-8 masih dari Ibnu Umar. Abdullah bin Dinar mendengar Ibnu Umar, dia mengatakan qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, asyharu tis'un wa isyruna lailah, bulan itu 29 malam. La tasumu hatta tarawuh, jangan kalian puasa sampai kalian melihatnya. Wa la tuftiru hatta tarawuh, jangan kalian berbuka sampai melihatnya. Illa ayyumma alaikum, kecuali kalau saya terhalang terhadap kalian. Fa in ghumma alaikum faqduru lahu, apabila terhalang terhadap kalian maka takdirkanlah. Baik. Imam Nawawi dia mengatakan, la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawu fa in ughmiya alaikum faqduru lahu, wa fi riwayatin faqduru lahu 30, wa fi riwayatin idza ra'aytumul hilal fasumu fa idza ra'aytumu fa'ftiru wa in ghumma alaikum faqduru lahu, wa fi riwayatin fa in ghumma alaikum fasumu 30 yawman, dan seterusnya. Beliau mengatakan, hadhihi riwayat kulluha fil kitab ala hadha tartib. Di dalam kitab ini, riwayat-riwayat ini semuanya dalam kitab ini sesuai dengan tartib yang dia bacakan. Ya, fa in ghumma 'alaikum fasumu 30 yawman, fa in ghumiya 'alaikum fa akmilul 'idad un 'adad, apabila terhalang kepada kalian sempurnakan bilangan. Dalam riwayat, fa in ghumiya 'alaikum asyhar fa'uddu 30, apabila terhalang terhadap kalian bulan itu maka bilanglah atau hitunglah 30. Fa in ughmiya 'alaikum fa'uddu 30, apabila terhalang terhadap kalian maka hitunglah 30. Wa fi riwayat al-Bukhari, dalam riwayat al-Bukhari, fa in ghubiya 'alaikum fa akmilu 'iddat sya'ban 30, apabila terhalang terhadap kalian maka sempurnakan bilangan sya'ban 30. Wakhtalaf al-ulama fi ma'na faqduru lahu, terjadi perbedaan pandang ulama di dalam makna faqduru lahu, takdirkan untuknya. Qalat ta'ifatu minal ulama, sekelompok dari ulama mengatakan, ma'nahu dayyiqu lahu waqduruhu tahtal hisab. Yani sempitkan bilangannya dan takdirkan faqduruhu tahtal sahab, bukan hisab ya, tahta sahab. Subhanallah, perbedaan dulu belakang. Salah baca sin ha duluan kemudian sin, itu hitungan. Kalau sin dulu hak setelah itu awan. Jadi kalau seandainya persempit dia, takdirkan oh dia ada di bawah awan, nah gitu. Anggaplah dia ada di bawah awan. Wa mimman qala bi hadza Ahmad bin Hanbal wa ghairuhu mimman yajuzu shauma yawma lailatul ghaim an Ramadan. Di antara orang yang mengatakan ini adalah Imam Ahmad dan yang lainnya dari orang-orang yang membolehkan berpuasa pada hari yang malamnya terdapat awan terhadap bulan Ramadan. Jadi kalau seandainya kelihatan tidak kelihatan karena ada awan, oh berarti di belakang awan ini ada nih, nah, gitu. Maka tetaplah kita puasa besok. Kama sanadzkur insyaallah, sebagaimana yang kita sebutkan insyaallah. Wa qala Ibnu Suraij wa jama'atun minhum Utarf bin Abdullah wa Ibnu Qutaybah wal akharun ma'nahu qaddaruhu bihisabil manazil. Yani takdirkan dia dengan hitungan posisi bulan. Wa dhaba Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifa wa jumhur salaf wal khalaf ila anna ma'na faqduru lahu tamamul 'adad 30 yawman. Kemudian Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, mayoritas salaf dan khalaf, lama terdahulu dan ulama belakangan, mayoritas mereka mengatakan faqduru lahu, takdirkan baginya, maknanya adalah sempurnakan bilangan 30 hari. Uqala ahli lughah, ahli bahasa mengatakan yuqalu qaddartu syai' aqdaruhu wa aqdaruhu wa qaddartuhu wa aqdartuhu di mana wahid. Ya, aku mentakdirkan dan seterusnya tadi itu adalah makna satu. Wa huwa minat takdir, mengukur. Qala Khattabi wa minhu qawlu ta'ala faqadarna fa ni'mal qadirun. Ya. واحتج الجمهور برواية المذكور. Maka jumhur ulama berhujah dengan riwayat-riwayat yang telah disebutkan di atas. Maka fa'akmilul iddata thalathin huwa tafsir li fa'li uqdurulah. Sempurnakan bilangan 30 itulah penafsiran terhadap takdirkanlah. Walihada lam yajtami'a fi riwayatin. Oleh karena itu, dia tidak pernah antara takdir dengan sempurnakan, dia tidak berkumpul dalam satu redaksi riwayat. Maka itu adalah penafsirannya. Bataratan yadhkur hadha wa taratan yadhkur hadha. Terkadang disebutkan ini, terkadang disebutkan yang itu. Yani mananya satu riwayat dengan riwayat yang lain saling menafsirkan. Wa yu'ayyiduhu riwayat as-sabiqah. Faqduru lahu 30. Ya, makna faqduru itu adalah sempurnakan baginya 30. Sempurnakan bilangannya 30. Qala al-Maziri حمل جمهور الفقهاء قوله فقدر له على أن المراد إكمال العدة 30. Mayoritas ahli fikih mengarahkan perkataan فقدر له bahwa yang dimaksud dengan itu adalah menyempurnakan bilangan 30. Kama fassarahu fi hadisin akhar, sebagaimana ditafsirkan dalam hadis yang lain. Qalu wa la yajuzu an yakuna al muradu hisabul munajjimin. Karena nas law kullifu bihi daqa alaihim. Coba lihat, mereka mengatakan tidak boleh maksud dari faqdurulahu itu takdirkan, maksudnya hisab ahli apa, ahli bintang munajjimin, tidak boleh katanya. Karena manusia kalau dibebankan dengan itu daqa alaihim, susah terhadap mereka. Ya, li'annahu la ya'rifu illa afrad. Karena ilmu falak itu enggak ada yang mengetahui kecuali hanya individu, beberapa orang aja. Wa syar'u, sementara syariat, innama ya'rifun nasu bima ya'rifu jamahiruhum, wallahu a'lam. Sementara syariat itu hanyalah diketahui oleh manusia dengan apa yang diketahui oleh orang mayoritas. Jadi masalah hukum syariat ini jangan hanya diketahui oleh sedikit aja, tapi diketahui oleh mayoritas. Sekarang masuknya waktu. Ya, masuknya waktu. Kalau tidak dengan ilmu kita, kita akan bergantung dengan hisab nih. Kalau tidak ada kalender masuk tidak ya? Kalau tidak ada jam, ya, diajarkan. Apabila matahari sudah tergelincir, tergelincir tarima. Ketika kalau habisnya atau masuknya zuhur, asar, ketika bayang-bayang sepanjang benda. Masuknya maghrib, ketika matahari sudah terbenam. Maksudnya isya, apabila syafak mega merah yang di barat hilang, sisa dari cahaya matahari. Masuk subuh, apabila terbit fajar di ufuk timur. Ya, ada jam atau tidak ada jam, ada orang ahli hisab atau tidak, semuanya akan tahu. Ya. Kalau seandainya urusan agama ini diserahkan kepada orang, beberapa orang, nanti tidak ada orang sholat, nanti tidak ada orang puasa, ya, maka dikembalikan kepada jamahir, apa yang biasa diketahui oleh semua mayoritas. Maka maksudnya faqdurulahu, faqdurulah maksudnya adalah sempurnakan bilangan itu, ya. 30 bulan itu 29, tapi kalau seandainya terhalang ada awan atau tidak kelihatan, maka sempurnakan bilangannya 30. Wa amma qawlu wa in ghumma 'alaykum ma'nahu hala bainakum wa bainahum ghaib, yani fa in ghumma atau berawan. Ada yang menghalang antaramu dengan antara bulan itu, ada awan. Kan ada orang yang, gimana kita akan bisa melihat hilal? Kita di daerah tropis. Ya, sering hujan. Enggak bisa kita melihat hilal. Ya, kalau enggak bisa melihat hilal enggak apa-apa. Lalu baca ronyo, sempurnakan bilangannya 30. Selesai. Ya. Yuqal ghamma wa ughmiya, ghamma au ughmiya au ghumya au ghumya au ghumma bitashdid mim wa takhfifiha. Ghumya wa ghumya, baik itu dengan dibikin syiddah di mim atau tidak. Wa ghain madmum فيهما غمية أو غمية، ويقال غوبية أو بفتح الغين وكسر باء غابية، وكلها صحية، semuanya itu adalah benar bacaannya dan semuanya maknanya adalah terhalang, terhalang oleh hawan ya. Waqad ghamat asy-syams al-ma' as-sama' al-ghammat ghamat as-sama', yakni langit berawan. Wa ghumiyat wa aghamat wa taghammat wa aghmat. Ya, ini dalam bahasa. Wa fi hadhihi al-ahadits dilalatun li madhhab Malik wa Syafi'i wa jumhur أنه لا يجوز صوم يوم الشك يوم يوم الشك ولا يوم الثلاثين من شعبان عن رمضان إذا كانت ليلة الثلاثين ليلة الغيم. Pada hadis-hadis tersebut terdapat dalil argumen bagi mazhab Malik dan Syafi'i serta mayoritas ulama, jumhur ulama, bahwa tidak boleh berpuasa pada hari syak. Apa hari syak ini? Hari ragu. Ragu bagaimana? Jadi karena ada awan. Ya, karena ada awan, maka jangan-jangan itu ada hilal di belakang awan. Berarti sudah masuk dong. Ya, maka besok kita puasa. Ya, besok puasa ajalah. Ya, kekhawatiran kita jangan-jangan nanti sudah ada. Lebih baik untuk hati-hati kita puasa. Ya. Ini namanya hari syak. Lalu wala yaumu tsalatsin min Sya'ban, tidak juga hari yang ke-30. Ini hari ke-30 ini adalah hari syak. Ketika disempurnakan, karena ada awan itu ada keraguan. Tidak ada awan berarti memang enggak kelihatan. Disempurnakan menjadi 30, gitu ya. Tapi kalau ada awan, ada enggak kemungkinan hilal itu di belakang awan? Sangat ada kemungkinan. Sehingga ada keraguan di situ. Ada awan atau tidak ada awan, kalau seandainya tidak kelihatan hilal, sempurnakan bilangannya 30. Itu solusinya. Sebab puasa pada hari itu dilarang. Ya, apabila malam 30 itu adalah malam berawan. Malam 30 itu adalah malam berawan. Maka siangnya 30 dia puasa. Enggak boleh. Kata Ibnu Abbas, "Man shoma yauma syakkin faqad asa Abul Qasim." Siapa yang puasa pada hari ya, pada hari ragu, itu hari ke-30 dari Syaban, maka sungguh dia telah membangkang kepada Abul Qasim, abinya Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu nama anak Rasulullah adalah Qasim. Kok dikatakan membangkang? Karena ada hadis Nabi yang melarang berpuasa mendahului Ramadan satu atau dua hari. La taqaddamu Ramadan bi shaumi yawmin aw yawmain. Jangan mendahului Ramadan dengan mengerjakan puasa satu atau dua hari. Lalu awak kerjaan ambo puasa lah. Itu membangkang tu. Ya? Tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi qauluhu sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi. Wasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihat. Murad ru'yatu ba'dil muslimin, maksudnya adalah penglihatan sebagian kaum muslimin terhadap hilal itu. Wala yushtaratu ru'yatu kulli insan, tidak disyaratkan penglihatan setiap masing individu, tidak. Bal yakfi jami'un yakfi jami'an nas ru'yatu adalain, cukup untuk seluruhnya penglihatan dua orang yang adil, yang soleh, yang terpercaya. Wakada adlin ala asah. Begitu juga satu orang saja. Untuk masuk bulan Ramadan cukup lihat satu orang, tapi dia adalah orang yang soleh, yang terpercaya. Hadza fi shaum, ini adalah pada berpuasa masuk Ramadan. Wa ammal fitru la fala yajuzu bi syahadati adlin wahidin ala hilal Syawal 'inda jami'il ulama illa Abu Thawr fajawwazahu bi adlin. Adapun berbuka maksudnya fitr, maka tidak boleh dengan saksian satu orang atas hilal bulan sabitnya Syawal menurut seluruh ulama kecuali Abu Thawr. Ya, maka dia bolehkan satu orang. Maka jumhur ulama mengatakan untuk masuk ke Ramadan satu orang cukup, masuk ke Syawal harus dua orang yang adil. Kalau kita lihat redaksi terhadap masuk bulan Ramadan ini sudah cukup. Larangan, perintah, berita. Larangan, kata Nabi, la tasum, la tasumu, jangan kalian puasa sampai kalian melihatnya. Perintah, sumu, solat, puasalah liru'yati, karena melihatnya. Berita, idza ra'aitumuhu, apabila kalian telah melihatnya. Ya, itu semua adalah tahapan-tahapan atau perintah dari Nabi SAW bagaimana kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Ya, maka masuk ke bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal itu adalah dalil yang sangat kuat sekali. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan kirim ke WA kita 0859 727277. Kita lihat pertanyaan atau satu atau dua pertanyaan yang kita angkat. Jika sedang berwudu buang angin, apakah wudu dilanjutkan atau diulang lagi? Ulang lagi. Pas waktu cuci kaki kentut, maka wudu dari awal lagi. Ya. Saya hamba Allah, mungkin pertanyaan saya ini keluar dari tema. Kalau Ustaz berkenan, tolong dijawab ya. Bolehkah kita membaca surat saat kita sholat dengan meletakkan Al-Quran di depan di depan tempat sujud kita karena kita tidak hafal? Sholat sunat boleh. Sholat sunat boleh. Dalilnya Aisyah berimam dengan maula dia yang mana dia melihat kepada mushaf untuk solat malam. Maka itu ada solat sunat. Adapun solat wajib, faqra'u ma tayassara minal Quran. Solat wajib, bacalah apa yang mudah dari Al-Quran, walaupun itu berulang-ulang terus. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana cara membayar hutang puasa semenjak balik sampai sekarang tidak pernah bayar dan tidak tahu hitungannya berapa yang tidak puasa? Takdirkan berapa yakin kita. Ya, sejak balik saya tidak tahu umurnya sekarang berapa, 60 tahun atau baru 25 tahun atau 20 tahun gitu ya. Maka puasa yang tidak dikerjakan dibayar, diqadha. Berdasarkan hadis Aisyah, kunna nahidu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa umirna biqada'i shaum wala nu'mar biqada'i shalah. Kami haid di zaman Rasulullah SAW, katanya kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Maka takdirkan ukurannya kurang lebih berapa, ya hitung, diperkirakan, kemudian niatnya, dan ini dia harus punya niat untuk mengqadha-nya. Melakukan hubungan suami istri saat berpuasa di bulan Ramadan akan membayar kafarat berpuasa 2 bulan penuh atau memberi makan 60 orang miskin atau membebaskan budak. Bolehkah membayar puasa atau memberi makan 60 fakir miskin dengan cicilan, dengan dicicil? Dia berurut. Membayar budak, memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak bisa dicicil puasanya. Pada hari ke-57 misalkan, batal, ulang lagi dari awal. Ya. Kalau dia tidak mampu, dia bayar 60 orang fakir miskin untuk diberikan makannya. Ya. Kalau dalam beri makan 60 orang fakir miskin, di sini tidak ada rincian harus sekaligus pada hari itu. Ya, tidak ada. Maka insyaallah boleh kalau untuk memberi makan fakir miskin. Adapun puasa tidak. Puasa harus dilaksanakan berturut-turut. Bolehkah seseorang baik dewasa maupun anak-anak mengganti nama menurut syariat? Jika alasan mengganti nama karena namanya memberatkan buat dia sehingga dia merasa sulit, sakit-sakitan dan sejenisnya. Mengganti nama boleh. Nabi entah berapa mengganti nama para sahabat. Apakah ada pengaruh dari nama ini? Terkadang ada. Maka disuruhlah kita untuk memberi nama, nama-nama yang baik. Nama yang baik itu apa? Nama yang maknanya baik. Sa'id bin Musayyab bin Hazan. Sa'id ini adalah seorang ulama Madinah, terkenal. Dia salah satu di antara ulama kota Madinah. Dia menceritakan bahwa kakeknya Hazan masuk Islam pada zaman Nabi. Hazan itu artinya susah. Ketika Nabi tanya, siapa namamu? Katanya Hazan. Lalu Nabi mengatakan, la anta sahal. Engkau ini namanya sahal. Sahal itu mudah. Apa katanya, saya tidak akan merubah nama yang dikasih oleh bapak saya. Lalu Said mengatakan, semenjak itu kami selalu ditimpa kesusahan. Ya. Taib, jadi Nabi merubah nama sahabat, ya, yang namanya tidak syar'i dirubah. Boleh bagi dewasa, apalagi anak kecil. Adri Padang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana cara kita menentukan tanggal 13, 14, 15 pada setiap bulan tahun Hijriah untuk melaksanakan puasa ayyam mubil? Terkadang ada beberapa kalender di Hijriah yang memiliki perbedaan tanggal apabila kita lihat berdasarkan tahun Masehi. Ya, kita lihat berapa yang umum dilakukan. Kita memakai kalendernya yang mana, yakni keluaran yang mana, yang umum yang ada di tempat kita. Ya, maka tetap kita melihat kepada tanggalan tentu yang lebih ya mungkin yang standar adalah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Wallahu a'lam. Apakah dibolehkan mengamati hilal dengan teknologi misalnya dengan satelit? Ya boleh, cuma bulan itu akan selalu sempurna nanti lihatnya. Ya. Tapi kalau kita lihat ada lihatnya dengan langsung, tapi boleh dengan teropong kayak. Ya, kalau lihat bulan full terus dia nanti. Kalau dengan satelit. Wallahu a'lam. Sampai kapan batas waktu membayar fidyah? Sebelum datangnya Ramadan berikut. Sebelum datangnya Ramadan berikut. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.